bantu kita bermain, bantu kita menghilangkan kepenatan dan kejemuan, patutnya. Nak hiburan, nak supaya kita tidak terasa terkongkong dengan ibadah. Perhiasan mencantikkan kita, kita sampai lebih-lebih. Jari kita ni kosong ni, 1, 2, 3, 4, 5. Nak, kita pun sunat orang lelaki-lelaki pakai sebetul cincin, bubus sini. Ini dipanggil zina perhiasan. Jadi nampak manis hak jari kalau ada cincin. Manis tak? Ha, tu panggil perhiasan. Tapi jangan banyak sangat sampai habis jari. Hak tu bukan perhiasan, 3 suku. Sampai penuh jari ni. Hukumnya haram. Orang awal ni jangan pakai lebih pada 3 betul cincin. Pada 20 tangan. Jari yang boleh pakai ni tau. Ni saja. Nabi larang ni jari hantu dan jari tengah. Ha. Jari ibu Nabi tak payah larang. Pasal orang bodoh je pakai jari ibu. Orang tak buat tak payah larang. Faham? Sebab tu Nabi tak larang makan dengan kaki. Nabi larang makan tangan kiri. Kerana ada orang buat tapi ada orang makan dengan kaki. Ada tak? Ada. Batu jari ibu tak payah larang. Tetap tidak dibenarkan. Kerana memang tak ada orang buat. Nak pakai cincin 3 betul. Jangan lebih. Itu dipanggil zina. Ni, 2 jari ni. Kliking dan mani. Kiri kanan. Semua sunat pakai cincin. Faham? Bukan kita-kita ahli. Ni siapa penuh jari sini-sini. Mata besar-besar tu ni. Apa? Kalau silap luku kepala anda. Nampak? Hospital swasta tu masuk. Ha, ni.